الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم والله أعلم بمراده جعل الله أنددأكن سفى الله الكعبة إن كعبة البيت الحرام تجس بيت الحرام المحرم تجس كندن مريكن قيام للناس إن قيام كدوى منوسيا إن جمنن كدوى منوسيا يقوم به تجس جمنن به kalawan baitul haram amrudinihi maupa perkara agama nenas bil haji ilaihi kalawan haji ilaihi maring baitul haram wa dunyahum lan dunya nenas bi amni dakhilihi kalawan amane wongkang manjing ing baitul haram wa adami ta'rudilahu lan waranana duran waranana ngaru-ngaru lahu gadwe baitul haram wa jal bisamarati kulli syai'in ilaihi lan nari dawa wajan bisamarati kulli syai'in ilaihi lan ngabedol narik sakehe buah saban-saban suwiji ilaihi maring baitul haram ikiraatin lan ikut tetaping dalam kiraat suwiji utelapan qiyaman bila alipin kalawan ora alip masdaru qoma iku masdar lepad qoma gair mu'alin kang oranana den ilam wa syahrul haram lan in syahrul haram bimanal asyuril hurum kalawan makna pirang-pirang bulan pirang-pirang kang den mulyakin Dul Qodati Dane adat gazadu Qodah wa Dul Hijjah Lan Dul Hijjah wal Muharram Lan Muharram wa Rajab Lan Bulan Rajab Qiyama lahum ing Jumeneng lahum gadwe Nas Biamnihim galawan amani Nas Al-Qitala ing perang biha ing dalam Asyurul Hurum wal hadiyah wal gola idalan ing hadiah wal gola idalan pirang-pirang hewan kang dan galungi kiaman lahum ing jumeneng lahum gadwe manusia biamni sahibi hima kalawan aman kang andwe negarone hadilan gola id minat ta'arudi lahu saking ngaru-ngaru lahu gadwe sahib zalika utai manggono ayal jalul mazgur tiga seanda diakan kang dan tutur litalamu Kudara pun yang tawaru siraga bihan Allah ya'lamu yang satunya Allah ikuruh ya Allah mafis samawati wa mafilat ing barangkang tetaping dalam sakah langit dan barangkang tetaping dalam bumi wa anna Allah bikulli syai'in alim lan ing satunya Allah kalawan saban-saban sewiji-wiji kukang maha uninga fa inna ja'lahu zalika lijalbil masalah maka satunya anda dekana Allah Jalika ing mangkono jalil mazkur iku kena arah-arah narik pirang-pirang kemaslahatan lakum gadwa siraga wadafil mubar lat nolaking pirang kemadaratan ankum saking siraga beh Qablahuku iha ing dalam sadurung yang tuni ba'naya mabad dalilun iku dalil ala ilmi ingat tasawuruhi Allah bima huwa fil wujud kalawan barangkang utai amma iku tetap min dalam manane wa mahuwa kainut lan barangkang utai amma iku kang jumeneng iku kang dumedep ya'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim ilamu pada warusiraga baing zatuna Allah syadidul iqab iku kang sangat nyiksani liadahi kada pirang-pirang musuh Allah wa anna Allah yang zatuna Allah ghafurun iku kang mahampura ya uliyai kada pirang-pirang kekasih Allah rahimun bihim turkang maulas bihim kalawan aulia bihim kalawan aulia ayat nuluykeun ayat anu kamari lamun kamari nyaritakeun pengamanan hewan teu meunang dibuburon ku jelema nu keur ihram berarti hewan-hewan aman teu diganggu jadi Gusti Allah rek nyaritakeun pengamanan bagi manusia. Jelema ku Gusti Allah titah ngadeheus pikeun ngamankeun diri. Pikeun ngabahagiakeun diri. Pikeun menangkeun diri. Tempat anu ku Gusti Allah diistimewakeun sehingga Allah ngajadikeun ieu tempat teh menjadi pusat bagi manusia pusat nupatali ejeng agama pusat nupatali ejeng kahirupan perekonomian di mana orang-orang Arab baheula boga karakterna hayang peperangan bae. Nomor kedua, orang Arab teh hayang ngabuburon bae. Nomor katilu, orang Arab mah hayangna hayang kana dunia bae. Jadi ku Gusti Allah teh dipernahkeun supaya karakter hayang perang nu teu puguh na ieu di stop. Karakter hayang ngabuburon anu memang geus jadi tradisi, geus jadi tipikal urang Arab, maka ku Gusti Allah aya penyetopan-penyetopan. Kitu kene karakter bangsa Arab. Hayang ngarau terhadap dunia. Ngarau ku siku. Temahi ku sakereut. Geus boga sakereut, hayang dua, geus dua, hayang tilu, hayang opat. Eueuh tumanina urang Arab mah. Sedangkan nagarana leutik Arab mah. Mekah teh leutik Mekah teh. Madinah teh leutik. Jelemana saeutik tapi kahayangna gede. Untuk menutupi karakter tersebut supaya manusia daratang di berbagai penjuru dunia supaya dijadikan contoh supaya dijadikan tolak ukur Allah nyeun hiji tempat nu bakal daratang tadinya kabehan di unggal negara naon bentukna ialah lamun teamah, mun teamah, mun teamah. Ieu urusan urang geus dirancang ku Gusti Allah. Geus di planning ku Gusti Allah. nenek dunia dijieun Allah geus melening geus merancang seperti eta timimiti karakter bangsa kemudian kaayaan nagarana kaayaan kitu lokasina na ieulah anu kaayang terhadap dunia gede tapi nagarana leutik jeung jelemana saeutik tapi Allah mere nyieun Ka'bah di dinya sehingga jelema saeutik nagara nu tandus tapi menjadi kaya raya kusebab jelema berkunjung ka dinya unggal nagara Indonesia bae geus sabaraha ratus ribu saurangna mawa sabaraha juta ka ditunu dibalanjakeun di ditu luar biasa nu ribut bae hayang meuli teko koneng eta teh geus disiapkeun duitna di dieu teh nu mawa 5 juta, nu mawa 10 juta, nu mawa 100 juta dek dibalanjakeun di Mekah, dek dibalanjakeun di Madinah Masya Allah kakawasaan Allah untuk menghidupi orang Arab nu berkarakter seperti eta nah iyalah dicumponan ku Gusti Allah jang tolak ukur di dunia madak Allah ngajadikeun Ka'bah Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nas Wallahu alam bi muradi ja'alallahu Allah ngajadikeun al-Baita al-Ka'bata kana Ka'bah al-Baita al-Harama tegese Baita al-Haram hiji bangunan anu mulia al-Muharram dijadikan kiamal linnas sebagai kiam ka manusia sebagai tolak ukur sebagai pusat yang manusia pusat dina peribadahan pusat dina perekonomian iyalah baitullah baitul haram lamun aya jelema boga dosa sup ka baitullah tadaru diharepkeun Gusti Allah dipayuneun baitullah dari titah ku Gusti Allah Gusti dosa abdi luar biasa lobana kamari mabok kamari zina abdi tenyuhunkeun hampura Gusti baitullah teh kusbab eta bait lain lalagaan disebut dage baital haram teh saeutik jelema dihampura kusebab takorub jeung tadarru di dinya ngan tete ai boga hutang mah kudu dibayar ai ngeus minta ampura di hareupeun baitullah boga hutang 1 miliar geus beres cek jan teh tetep digenjreng di ditu urusan kemanusiaan mah termasuk zina namun mabok mun mabok tah rada deureusan rada deureus teh aya nu dihampura ngan ai nu bagus mah tetep dijilid artinya sebab ayah mabok mah pribadi ayah zinah mah panggis melibatkan usajen hutang mah melibatkan usajen nah gitulah lamun berurusan jeung manusia nah ayah mah moal anggis kurang dosa-dosa komono laletik-laletik masuk ka baitullah nges dijamin iyalah urusan dunia urusan agama kemudian orang sholat dihareupeun baitullah kuneuleuna bage orang geus dibere 20 derajat tawaf orang di baitullah Masya Allah dosa orang raragagan perlengkah sebegitu orang tawaf teguriling sekuriling dosa raragagan 2 kuriling makin gagak makin ragak terus 7 kuriling beres itulah baitullah kemudian dijadikan manasik haji ku Gusti Allah bisa umroh bisa haji ieu jangan lebur dosa-dosa orang ieu urusan agamana baitullah lain bantrak-bantrak keudeung mandak jelema anu geus kasedot ku baitullah jadi tamu Allah geus tama pisorgaeun be pokona mah jelema anu geus top di baitullah tama geus pisorgaeun jasa asalullah balik tidin tu haju mama wasimba bae pokona baitullah yakumu bihi amru dinihim bil haji leh wa dunyahum jeung urusan dunia urusan dunyana urusan perekonomianana jelema ti Indonesia saurang mawa 5 juta bae rata-rata kali 250 manusia dibeakeun di ditu komo nu 10 juta, komo nu 20 juta mah ngendek duit di Mekah sabaraha teh. Encan ti Malaysia, encan ti Pakistan, encan ti Turki, encan ti Yaman, encan ti Yordan, ti berbagai negara sup kadinya moal aya nu teu balanja di Mekah kabeh. Beuh, ieu urusan dunia. Di samping eta lamun aya jelema asup ka Mekah, aman. Aman, baheula mah baheula lamun aya jelema gelut, gelut. Sampaikeun ka dibunuh, dibunuh ieu mah. Sup ka Baitullah, kapanggih jeung ahli waris anu terbunuh teh. Kulantaran kadeuleut tadarru di Baitullah di hampura. Jadi pengamanan Baitullah. Kitu keneh baheula mah jelema anu cicing di Mekah. Teu boga igoma. Disebutna Iliar. Kaeta teh anu turis-turis teu boga igoma di luar Baitullah mah ditangkep asal sup ka Masjid Aman. Aminan. Nu mantak nu arasup bi amni dakhilihi wa adami ta'arud lahu. Teu meunang diganggu jelema nu keur aya di Baitullah. Eh, di mana-mana jelema geus ditarangkepan di masjid berarti geus pohara jasa ieu ka gorengan bangsa. Sebab geus teu menghormati Baitullah, kudu nama dihormati Baitullah. Jelema teu boga ego masuk ka masjid. Sebab ka masjid teh nya nandek tadarruk ka Gusti Allah, mun tayang ka Gusti Allah, mun di masjid ditangkep de ka mana menta pamuntayanganna. Ta eta ku ari mah geus ditangkepan. Di masjid ge asal teu make gelang we, askar geus nelekeun we. Nah, iya makanan gua cek nyana ieu. Ai baheula mah henteu di masjid ditangkepna henteu. Ke geus kaluar ti Baitullah, menghargai Baitullah ditangkepna di luar. Ku ari mah di jero masjid kene ditangkep berarti bokbrok jasa. Bangsa Arab bae geus bokbrok jasa. Deuk ka mana menta muntayan atuh puguh batur teh aing kajeni mah boga salah. Ah ka masjid ah. Kudu napa ulah ditangkep cak askar sadaekna sia di masjid. Hayo sia deuk dahar apa henteu sia di masjid bae. Paling nya nang nginum zam-zam, ngin kajeun diamankeun bae geus. Pasti sapoe mah kuat, dua poe mah kuat, tilu poe. Tah, geus kaluar kara tangkep. Ku ari mah di zaman kula bae ge kamari teh nu ditangkep di masjid sabaraha urang. Gerubug-gerubug. Eh naon ieu? Barang di deuleu, wah Pakistan ditangkep. Gerubug-gerubug. Eh naon ieu? Indonesia ditangkep. Wah, misin kenaing budak. Ditangkep asal teu boga gelang bae ta ieu tanda resmi mun teu boga gelang. Mun boga gelang berarti resmi. Naeulah ku ari mah di jero masjid ge, di jero masjid ditangkep bae padahal mah, padahal bi amni dakhilihi wa adami ta'rudilah. Kemudian ditarikna dibawa ke Mekah samarati kulli syai'in ilaih. Bubuahan unggal nagara diangkut supaya fasilitas kadaharan aya kabeh. Baheula mah urang di Mekah teh ngan sakadar korma bae, paling ge cau, paling ge jeruk, kuari mah kadangdeur-dangdeur aya. Jelema nu beuki dangdeur aja ka Mekah, ulah cangcaya dangdeur aya. Hui butun, butun aya. Uaya, jengkol aya. Betoy aya. Ditarik bubuahan-bubuahan unggal nagara jang supaya merenah kabeuki-kabeukina sebab letah urang Indonesia mah dibere roti teh utah takureun letah Indonesia mah tapi lamun dibere coe jengkol wuhus mantep jasa urang arah geges gedeg bayi maka daharan orang ini akar kusia jenai tak etak. Jadi beda-beda kan sumut teh urang lamun deuleu urang hideung masyaallah garila daharna ganta. Lantaran nya nama dicampur sanguna ge sangu lain beas urang, beas di ditu bae nu bualal daerah sakinu rasa. Campur jeung cuka. Ajuh disaosa dahar tengah jalan. Urang neuleukeun nyana masyaallah. Eta geus kos kitu bae ka daharana. Ari urang Pakistan jeung urang India mah lain empleng. Empleng gede disuhun. Suganti sama naon hareng jang dahar dicoel kunyana dahar nageset jeng ayah parantina nyoba-nyoba orang dicoel utah iya bangsa-bangsa teh beda-beda tuh Urang Amerika, urang Barat, ya roti daharna teh. Masya Allah, mantak besindek ulin kan itu. Di dia bekikin hula ka roti. Di itu sangu, kulagi hesen yang akan sangu di itu. Di mana? Di itu. Tak. Sa daerah, sa negara. Nah, kuari ditarik, dibawa ke Mekah. Bubuahan-bubuahan geus puguh nu aya di ditu nu aya unggal nagara ge aya. Mun urang ka ditu ka pasar bubuahan, buah anu urang teu nyaho ge loba di ditu sebab ditarik. Ieulah kiamat linnas. Peribadahanana silakeun menghadap Baitullah. Perekonomianana silakeun menghadap Baitullah. Bahkan aya jelema ngahaja bae deuk dagang ka Mekah lendek ibadah. Masalah nu ulah ge cacampuran aing mah ka ditu deuk ibadah ongkoh deuk dagang ongkoh masalah ngan mal berkah engkena teu berkah tos kitu teh teu berkah coba deuleu jeuleu pemimpin-pemimpin haji anu memang ngahaja deuk neangan dunia bari mingkin haji bari neangan dunia bukti teu kudu dicaritakeun hiji-hijina jelema angeus hirup keneh beak ludes. Mun kukul aja diceritakan Haji Patah Pang Sugihna boga hotel di Bogor di Bandung Haji Patah. Wah, nyana mah ngeberangkatkeun turis sakapal, jamaah haji sakapal. Geus teu mahi dina kalkulator hartana. Kuari ludes tinggal 5 doang. Kemudian nu awewe teh nu awewe. Lah, geus luar biasa. Terus nu urang nyaho bae di urang. Sugi di demo ku jamaah haji lantaran henteu ngaberangkatkeun sakali atau dua kali imahna beakor sina beak tanda teu berkah kan berarti aya nu kakara ngaberangkatkeun sakali doang haju di demo bae lain teu berkah terberkah deui tah mah tuh geus apa beak ludes kacangcut niatna teu meunang salah endek ka ditu deuk dagang doang bagus. Aing mah ka ditu nek neangan duit teh insyaallah. Kulai campur jeung ibadah, dek neangan duit aing mah ka ditu. Nyeun, ayeuna mah paspor. Dek, de ka mana? Ka Mekah. Dek nan deuk dagang aing mah, dek kuli dek dagang. Neangan dunia tok insyaallah. Meunang, oh masalah. Aing mah ka ditu nek terik ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit. Ha, aing mah dek mimpin haji bari neangan duit deuleukeun tungtung. Deuleukeun tungtungna, wae ieu ngembol korsina, isuk deuleukeun dibeuleum sia ku jamaah. Geus sabaraha sekitar urang nu leuleutikeunna ku anu gede mah. Ajur-ajuran. Naon ye? Teu meunang salah. Di dieu ge qiyamal linnas. Urusan agama haji bae, manasik haji. Urusan dunia silakeun maneh deuk dagang. Di dieu deuk dagang ka ditu asal bisa bae. Mantak lamun nyelipkeun perdagangan melalui haji, eta teh aya bae kendala. Kamari ieu aya anu nyelipkeun rokok sabaraha bantal eta rokok. Beunang pan ratusan juta rugina. Di bandara di ditu King Abdul Aziz. Lantaran ieu mah atuh ditanya jang rokok mah nya jang rokok loba jasa. Berarti jang dagang ieu mah sita. Aya deui nu maot tusuk sate, bloon teh jelema. Tas tapiru kutusuk sate begitu dibuka naon ieu cak Arab begitu ditanya dibuka tusuk sate isi jang naon ieu jang sate cak Arab berarti dagang eta kos kitu bae ge piceun ku urang Arab paling anu aman dititip-titipkeun urang boga jamaah 100 titipkeun di dieu kitu sapak jadi 100 pak mun rokok teh aman. Atawa di dia 10.000 di itu terus mendek jualan tusuk sate teman pandi itu mau tangkal awi mantak mau di dia tangkal awi di itu mah melak atau hehe terjadi pantangkal awi di Arab mah. Nah eta dibawa kad itu bari ibadah haji bari dagang tiga tunggu baik kehancuranan mewahkan imah beli mobil gedong tunggu kehancuranan. Deleken dicampur adukan modal kos gitu. Nges. Tinggal gitu bae besi urang endek ibadah haji bae. Besi deuk dagang, aing mah deuk dagang ka ditu. Ya ibadah mah tetep ieu terus ngan niatna aing mah deuk dagang bae ka ditu. Sok asal cicing di ditu dagang sugi. Beneran ieu mah lain lalagaan. Duit ambalaya di ditu mah. urang ngalalaga batu cincin bae ka jamaah haji. Meulina urang didieu-didieu keneh. Menang meuli di Sukabumi pipirusan. Aya bae urang kendak, virus asli. Oh, asli mah tuh ngabohong seetik lah masalahna geus pokona. Dibeli, diborong. Oh, ieu jamrut. Mudah-mudahan mah jamrut Cikotok. Jamrut ieu India ieu jamrut. Jual. Wer pokona mah naon bae eueuh nu teu beak di Mekah mah. Eueuh nu teu beak, bahkan ka jengkol-jengkol beak. Dangder aya jelema muringis bae aki-aki kunaon ki ye. Aduh cenah aya ngadar dangder jasa aya teh eueuh. Aduh. Kos nu nyiram bae si aki. Coba kene angan heula, ternyata dangder loba jasa. Bareng dibawakeun teh ka dijeja aya cenah melak di mana? Di Masia. Jadi itu di lembur dibawa ka dieu jauh amat ti dangder meureun naik kapalnya atuh. Masya Allah, isukna ayang hui, hui ayah. Dangder ayah, hui ayah, jengkol ayah, petai ayah, toge, ayah toge. Toge di pasar kuari ayah. Jadi orang asup ke pasar Arab deh, sarua aja ke pasar Kemis. Sarua aja segala ayah, bubuhan-bubuhan orang deh ayah. Masya Allah, iyalah, kiamalin. Nah, tuh, ya Allah, ya Rabbi. Ja'alal ka'batal baital haram qiyaman linnas. Geus karasa ku urang kabehan tadoru di hareupeun Baitullah qiyaman linnas. Baitullah teh baital haram teh perekonomian anu luar biasa urang Arab boga warung leutik ge beuh kauntunganna lantaran teu pernah eueuh nu meuli. Nu mantek nya mah teu sieuneun waktu salat tutup lantaran nu meuli ge teh salat loba wae. Susur ge susur, susur ditipu ku nya padahal mah tangkal langbo dibeuli bae. Dibeuli bae eueuh bae. Jamaah nu teu mawa susur loba sa Indonesia mawa siji, mawa 10 beta susur mawa 10 kali 250 manusia. Geus sabaraha encan anu ka Malaysia, ka Thailand, ka Singapura dan lain sebagainya susur bae geus sabaraha miliareun. Susur bae geus encan tasbih. Aduh, matasbeh mati mimiti, tasbeh kaoka datang ka kakakowaka. Datang ka tasbeh plastik, plastik buayak kabeh di Arab teh diangkut ka negara-negara lain. Ya Allah ya Rabbi, kiamal linnas. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah, urang Arab mah nu mantak gara rendut beuteungna cara ricing mah nu ngadagangkeun urang Malaysia, urang Indonesia. Urang-urang mah ieu teh ngan sakadar jadi hadam-hadam di toko emas, di toko lain-lain sebagainya pakaian. Wah, urang Arab mah sausim bae sausim, geus kudu kabeuli mobil mewah. Encan dua usim. Sabaraha kuari mah eureun-eureunna mah ngadi. Eureunna kuari mah beres haji, umroh dibuka lebar-lebar. Eureunna sarua jeung musim haji. Kiamat linnas. Masyaallah. Kakaraka panggih ku urang ayatna ieu horenganan. Mantak lamun hayang sugih pindah ka Mekah. Dagangna di ditu bae di Mekah. Di Mekah bae di dengan baheula mah bisa mantak Syekh Nawawi luar biasa ngahadam, ngahadam jabat dibere ku raja. Jaba meuli nyana di ditu jar baheula mah meunang meuli. Mantak begitu kamari dibuka, dibuka ye pertanahan dek pelebaran Masjidil Haram. Neta teh aya ngaran Nawawi Tanara. Ya tanah di Mekah ngaran Nawawi Tanara. Masya Allah dibuka orang Arab masih kena jujur. Coba-coba Nawawi na tahun sabaraha maut na tahun sekian. Berarti ayah ya keluarga na kamari diaruruskin. Munang sabaraha meureun teh ayah ngaran Nawawi Tanara Al-Bantani. Nah iya luar biasa baheula mah teu bisa meuli kuari mah teu bisa. Tah eta ayah deui ngaran Syamsuddin. Nah sing ada besi anu ngaran Syamsuddin. Usul gara kadi itu sarua Syamsuddin Kronjo. Aya pelebaran Masjidil Haram aya tanah ngaran Syamsuddin Kronjo. Tapi si aya Syamsuddin urang Kronjo bakal ditukar Mekah. Aya didinya teh aya sababaraha urang Indonesia teh nu aya ngaranan tanahna di ditu. Buh warikan dilebar tanahna. Besi dituntut ku raja. Ku bangsa Indonesia baheula ku keturunan anak geus dibereskeun. Teh ieulah kiamat linnas. Dimimiti urusan agama datang ka urusan perekonomian bener-bener Baitul Haram teh karasa. Allah geus ngajelaskeun, ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman lin. Dua والشهر الحرام. Allah ngajadikeun Syahrul Haram sebagai kiamat linnas. Jalana tadi bi mana sayara, lamun jalana bi mana sayara kiamat linnas teh jadi mapul kadua, mapul kaijina al-Ka'bata, mapul kadua na kiamat linnas. Tapi lamun jalana bi mana khalaqo mapul ngan hiji, berarti ieu jadi hal kiamat linnas. Tahai wa syahrul haram di dia teh kerit dijadikan mapul kaduana, silakan kiamat linnas ngan dibuang lantaran geus cukup kunu awal hatpesan li didelatil awal, berarti sarua jeung ja'alallahu syahrul haram kiamat linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram tibi manal asur, asurul haram opat, yaitu sebagai kiamat linnas. Hiji, bulan Dzulqa'dah. Dua, bulan Dzulhijjah. Tilu, bulan Muharram. Opat, bulan Rajab. Teta tengarana asurul hurum. Eta teta menang ayakan peperangan. Karakter orang Arab anu biasa peperangan, resep perang baik. Lantaran nyana teta ingin meluaskan. Iya, denah-denah nak. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah. Kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja-raja ke diserang, ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ye di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyrul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Hafid, kedua bulan Haji, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang kiamat linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia, sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang, nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah henteu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Ah, halu loba jelema. Geus pokona mah henteu nyaho nini-nini, teu nyaho aki-aki, teu nyaho orok, teu nyaho budak leutik. Kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Ai perang mah kan adu kekuatan militer, kuduna mah tentara jeung tentara. Tapi di deuleuk urang Irak henteu aya kos kitu. Di deuleuk urang Afgan henteu kos kitu. Di deuleuk urang Libya henteu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Panghelana Cikupa. Lantaran di dinya aya aya nubukna beureum sabeulah teh. Jagong. Cikupa lah, gara-gara pindah si orang Cikupa. Ngeus dikieukeun bae moncong nanti, so, tinggal mencet bae remote na. Terus sepatan. Pasar Kemis Bante. Kaliwat kujan. Kepetelan doang. Ya Allah, ya Rabbi. Lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemanna di dari itu bae di Amerika. Make remote. Negara emot Iran geus siap nyieun nuklir, nyieun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ka Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantak sugan eueung urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Eleh kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Ha, cak Iran teh siap wae ge luncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh teu boga kos kitu, tanya nama perang teh teu puguh. Duh, bom, apa di luhur. Geus teu nyaho tentara, teu nyaho sipil, pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak nyeun bangker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang ku Irak Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya, ngan can digunakeun wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker na teh kapan urang Prancis. Pintu kesatu nunyiin orang Perancis, pintu kedua nunyiin orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudnya orang Amerika sorangan, pintu keempat orang Jepang. Nges jelas eta mah lantaran pembuat-pembuat tengaku. Nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna ira pasti engketa jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lain leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jaho riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah. Nu mantak eta teh dikupah teh liangna ternyata bangkerna mah ke Basrah. Bangkerna ke geus hese nyaritakeunana lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tema. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tema. Orang Amerika nu nyieunna selesai tema. Nu matak geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bangker mah aya we ngan nyanakeun pernah nyaritakeun beres si tema. Jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho, milu aing. Masyaallah. Tapi teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang kitu tah. Ternyata ieu mobil teng-teng baja teh ketika eta muka eueuh lebe ditembakan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek urang Amerika. Teng baja sakitu ditembakanana ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan urang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar acan bari bingung aing ka mana cenah eta? Dibuka bor. Aya pernah satu kali dibuka liang nadet arasup kadinya. Sedangkeun keur diserang ku Amerika. Arasup kadinya. Sekian ratus teng baja lenjak. Selesai pajar menang. Eueuh. Pajar misteri etalah teng etalah bunker Irak kuari jelas ayah etatnya di jero teh wah teng baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyaokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein ke tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajen sabilillah deleken ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh siji bae atuh Saddam Hussein nin nanaonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkan deet datang ka Riyad siun kabeh remote dikieukeun teu harurung cek Amerika kontenetnya kan remote urang ieu naon ieu beusi ngajegur pan pabeh lalawunan lalawus make antina aku mah astrono buayana sabar triliun teh anti astrono itu anti rudal dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remotna di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da ieulah 1001 malam Abu Nawas hudang harita tah wallahu alam jasa Saddam Hussein nage teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi nyana teh dinaon di wahangan leutik di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mah pan Saddam Hussein teh aya di Bojong gori datang ka gori Amerika lagi Amerika henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beuneuta Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam inu mana nu asli nu mana nu asli ye nu benang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari na yeulah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun henteu kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangankeun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak jawara deuk gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia. Anak jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak jawara nyebut sieun, teu meunang, gelut teu sia. Geus dididik ku aing, lamun geus rentet bae, geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing. Anak jawara teh kos kitu. Nailah Syahrul Haram qiyamal linnas namarkatiluna wal hadiyah wal qolaidal qiyamal linnas hadiah-hadiah baheula teh lamun endek ngayakeun takorub jeung tadoru urang Arab ieu ontana teh dimerekan sebagai hadiah geus dikencarkeun geh ieu teu diganggu lantaran karesepna urang ditu memburu. Kulantaran geus aya tanda bahwa ieu teh onta hadiah, maka diamankeun wal qolaid jeung hewan-hewan anu dikongkorongan. Lantaran ketika geus dikongkorongan berarti ieu teh edek dipake takorub di Baitullah, hadiu jeung qolaid baik kuari ngajadikeun dam maupun memang semata-mata jang takorub dumadeus ka Gusti Allah, ieu merupakan qiyamal linnas, pusat perhatian, pusat perekonomian, pusat kahirupan, pusat segala rupa. Ialah opak hiji Baitullah eta Baitul Haram sebagai qiyamal linnas, urusan dunia jeung urusan akhirat. Dua, Syahrul Haram ieu termasuk qiyamal linnas. Tilu, hadyu termasuk qiyamal linnas. Nomor kaopat, qolaid ieu adalah qiyamal linnas. Zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Zalika tah Allah ngajadikeun model kos kitu opat rupa teh terhadap Baitullah. Lita'lamu supaya anjeun nyaraho bahwa anna Allah ya'lamu saenyana Gusti Allah maha uninga ma fis samawati wa ma fil ard naon aya di langit jeung naon aya di bumi. Santos lantaran eta dijadikeun aku Gusti Allah teh Allah teh ngajadikeun kamangpaatan kamangpaatan jeung nolak kamadaratan kamadaratan kamangpaatan kamangpaatanana ketika urang takorub dibawa ka langit. Amal toab urang teh muter di Baitullah jelemana muter tapi amalna manaek ka langit. Coba ge urang lamun muterkeun benda muterkeun bunda dina tong bakal naek. Numandang aya motor teh motor teh motor. Di mana kada? Di mana kada? Tuh, sia sok nole kan. Eta teh blon teh sia tah. Motor teh ditongeng, muter sorangan kaluhur. Eta teh kaluhur tidak disadari mun muter kitu pasti kaluhur bae. Neng muter kaluhur nyana geus boga rarasan, asal geus datang kaluhur. Eureun. Gasna teh turun deui ka handap deui digas deui muter ngek muter manusia muter di Baitullah jelema na mah tetep tapi amalna naek ka luhur. Masyaallah amal naek ka luhur teng terus ka langit ma bis samawati wa ma fil ardh jelema na di handap tapi naek ka luhur langit dipapag ku urang langit teh malaikat geus disiapkeun ku Gusti Allah malaikat. Tawab sahaye, tawab si Teddy. Urang mana ye, urang Cikupa. Kok jore amat tawabna? Kok lagi kat? Jore jasa cenai mah tawab deh. Malum, nyana nadi kurang aja mana asik. Ya guys, satu cenai mah saya ayah baik koski. Ye saya, tawab sahaye, mah tawab nama soleh. Urang mana ye, urang terup. Ima rada bagus cenai ye. Tah, rada bagus. Senengan rada doang. Rada encan ai bagus jasa mah. Ieu teh sih ieu mah top saya. Ieu mah tolapna ieu mah Mang Muhammad urang mana? Urang Cilongok bagus amat. Malaikat geus disiapkeun itu. Ya Allah ya Rabbi li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nu aya di bumi kanyahoan ku Gusti Allah Baitul Haramna diciptakeun ku Gusti Allah. Allah maha uninga. Ku Gusti Allah diciptakan Asrul Hurum sebagai bulan-bulan mulia. Allah maha uninga. Allah nyiptakan haju binatang-binatang jang takorub ka Gusti Allah. lantaran aya kamangpaatan kolaid kolaid anu dikongkorongan dipencit nge sabaraha ribu hewan sabaraha juta hewan beuh urang Mekah bisa ngadahar dagingna. Nu fakir nu miskin teh geus ngadahar daging luar biasa teu eureun-eureun. Tambah deui engke tambah deui tambah deui. Madak jadi masalah lantaran loba teuing pernah dikirim di zaman Pahat permintaan Amerika dikirim ke Amerika dijenkeun kornet ditentang ku ulama-ulama sadunya. Raja Pahat dipanggil dimitingkeun deui kemudian tidak boleh sebab ieu mah saaya-ayana di Mekah bae deuk dikumahakeun ge ku urang Mekah bae teu meunang dikirim ke Amerika dibuat kornet. Hanya satu kali kesalahan Raja Pahat saat eta mendak salah minta ampura Raja Pahat ge balikeun deui ku ari mah teu dikirim ke Amerika teu dikirim ke Belanda khusus jang urang Mekah bae sabaraha juta hewan. Iyalah kemampatan-kemampatan anu luar biasa lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma hilan urusan agama nak des melalui baitullah Allah maha uninga urang manasia kumaha ngagaweanna diterima ku urang langit Allah maha uninga duit dasia menang ti mana Allah maha uninga lantaran Allah teh anu dunia leutik yakbinallahu leutik ilmu lekang lekah lelempangan najwa sawah bener hentang kejuangan didelekin kubus ya Allah. Bunga yang ke Mekah jasa rebut kakana ke Madinah didelekin kubus ya Allah. Hidna naunan siap menghadap kayu mekir rebut segala rupa. Ilmu lekang Mekah hek baik kemudian rebut yang tiap korupsi. Hidna naunan siap menghadap kayu mekir maling segala rupa. Didelekin kubus ya Allah. Teh ya'lamu mafis samawati wa mafis. Ya Allah. Salah saya tik awas cek usia Allah dek menghadap kain untuk kuduk ke Baitullah aja ikus gitu cara nak jadi itu kain nyembah nabi dia ke kain maka perjalanan nu bagus at nah paling bahaya jelema cinta ke Baitullah mempersiapkan hayang deus ke Baitullah kemudian dilarang yeah bakal na di akhirat tu panghela na di genjreng ke malaikat jelema nu ngahalangan jelema nu cinta ke Baitullah nunggu berangkat ke Baitullah geus cinta jasa ke Baitullah dihalangan yeah tah nu ngahalangan anu panghulana dikerekeb ku zabania lantaran jelema geus deus ka Gusti Allah deus ka Baitullah geus mempersiapkan diri segala rupa geus rela ninggalkeun nagarana tapi dihalangan nu ngahalangan ieu nu bakal kala dibebas-bebasin ka neraka jahanam cing ade lah kembalikan mereka namu Allah yang jadikan seperti apa dan setelah menyerubuhu Assalamualaikum masih kurang umumnya hanya Allah wa inna Allah bi kulli syai'in alim jinsanya nyana Gusti Allah teh nyawan pisan bi kulli syai'in alimun mahawniya bi kulli syai' ayat tadi merada khusus lantaran yang namun mafis samawati wa mafilat begitu didatangkan wa inna Allah bi kulli syai'in alim pertama menyaho lantaran wujud wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeuleuan ku Gusti Allah kanyahoan ku Gusti Allah besi kurang jelas dijelaskan deui bahwa kanyahoan Allah teh alimun bi kulli syai'in seluruh perkara lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajenundutanna kanyahoan bi kulli syai'in sih ada kanu nundutan-nundutan kanyahoan di mana cenah kieu nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya ieu teh ngopi mah geus padahal mah bi kulli syai'in alim apaleun Gusti Allah nang tungna ka diukna nyahuan ngedengna dia nyahuan dedengnya nana nyahuan rencana-rencana nyahuan hirupna, baisahna, perekonomiana, perpolitikanana, pergaulanana, kemudian tingkah lakuna, pegawaian jeung sajabana, maka iya wa annallaha bi kulli syai kul adat sur kulli syai isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna. Oh lu teu kanyahoan mandak waliullah mah geus cukup sakieu ge aing makanya hoan keur di mana bae geus geuning minta tolong ka manusa teu jang geus kanyahoan aing teu kasupkeun kana kulli syai. Allah teh maalim ka aing teh geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ka jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat talar tapi nyana korupsi terus bae maning hiji ayat tapi nyulusup ka jero dada ka jero jantung sehingga boga rasa asa dideleukeun ku Allah asa didengekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat geus kulari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyaung nya ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyaung ye Allah ya. Kamana ieu kuduna? Nyaon. Aduh ngahaja apa henteu nyaon Allah ge. Rada ngahaja saya di. Dadedeleukeun bae sandal kulit aya aing moasna jepit. Lah teu ka nyaon ieu. Allah mah horeng nyaon. Rencana ti awal aya rang da urang Cikupat teh ka mana eta nu bae nol teh. Ngaji mengaji tapi rencana nah yang nulirang dan teh susuna doang gede ya teh budak tanya hoan gugus siap dikulisain alim sing hade jasa sing hade aduh masya Allah numentak mulus jente mulus na murni jente murni na ikhlas jente ikhlas na kanyahuan kugusya Allah ku iya ayat wa annallaha bikulli syai'in alim isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas isin ka Allah mun salat teu ikhlas isin ka Allah mun haji teu ikhlas isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas lantaran kadeuleuna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeuleu ku Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ialah bikulli syai'in amin lempengkeun mulai ti kuari hate urang. Tuh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah. Gusti, ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar. Gusti Maha Uninga ti Gusti pantan. Nana abdi teh hayang boga dua we Gusti teh. Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem bae Gusti. Jauh. Ya Allah tolol sia. Segala yang geus kitu segala naon tuh. Nyaweun Allah teh ka kertega teh hate urang nu hayang kawin nu hayang nyandung macem-macem nyaweun yeulah wa annallaha bikulli syai'in alim lantaran baina ja'alahu zalik li jalbil masalih lakum Allah ngajadikeun seperti tadi pikeun nari ka maslahatan keur aranjeun gawe wada fil madar ankum jeung nolak ka madaratan lantaran yeulah kaidah Islam teh jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid kana kadituna muqaddamun ala jalbil masalih. Panjang geus dongeng nu jelas mah jang jalbil masalih wa dar'il madar. Qabla rukunya memeh kejadian, memeh terjadi Allah geus jauhun atuh dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujud wa ma huwa kainun. Jadi dalil kana nyahona Allah kanu geus aya jeung nu bakal aya. Jeung nu eukeur geus eueuh nu teu kanyahoan. Urang diciptakeun ku Gusti Allah geus kanyahoan ku Gusti Allah model kuarina de atuh kuari dideleukeun diurus ku Gusti Allah. Urang teu nyaho bakal maot ira Allah mah geus nyahoeun sia sakitu poe deui sia sakitu bulan deui sia sakitu taun deui bakal diasupkeun ka jero kuburan ku aing. Geus nyahoeun Allah mah. Mandak kula itu ningali keistimewaan hiji beta ki astari mana kana ki astari kresek cakung aya jelema datang tiluan ka manehna assalamualaikum opatan waalaikumsalam benerna orang-orang jauh eta jelema teh naik parahu berarti orang itu tuh orang untung Jawa atawa orang naon karangaranna pulau pokona naik parahu bae ka ditu. Begitu kabangi jeung diastari, cek diastari. Salah saurang geus ditungguan ku kuburan di antara opatan jeung ieu. Karaget kabeh. Sering diastari mah sok bener bae. siat aingnya keluar tidinya teh geus kikituan bae jan isa urang geus bau kuburan urang hahampuran di kuari hampuran geus urang balik-balik kabeh biasa bae tararenang we naik parahu teng geus tereh deukeut ka tempat ngaguling parahu pae sa urang nu tiluan salamet nu sa urang teh eta teh geus kajahoan ku Ki Astari bahwa si ieu teh bakal nangis tereh deukeut ka maot ka ambe jika dulu dibukakan hijab lain bantrak-bantrak keudeun Ki Astari mah atuh lantaran nyana mah saguru jeung Ki Muhammad Ki Nawawi Mandaya sanggeus ka guru ngaguru deui ka Ki Nawawi Mandaya na ieu Ki Astari tak Ki Astari disahanya na ieu naon ngaran-ngaranna belajarna di Ki Sajim Kisajim ti ditu ti Syekh Nawawi eta teh eta patali-patali deket jasa mentak seket seket nama hirupna memeh merdeka geus berarti berjuang bareng nyalah Ki Astari teh nyaungan nyana mah asal geus dilirik senyum bae kasaha ye senyumna ye biasanya tereh paeh nu disenyumkeun eta Ki Astari nyalah hamba Allah aya nu dibukakeun hijab atuh komo Allah na mantak atuh Allah ciptaan Allah atuh mantak urang mun ngarasa hina di hareupeun Allah dhaif di hareupeun Allah teu daya teu upaya Gusti hidah atuh abdi mah aya danang Gusti hirup ku Gusti supaya teu dimuatan ku Gusti heuh siang ngomong kitu pan teu ibadah ka aing atuh eta dikitukeun man ku Gusti Allah mantak kudu ngarasa hina hina urang teu daek ngaji ieu ngarasa hina ngaranna daek ngaji nun teu daek ngaji ngaranna takabur. Sanajan ngajina di handapan tangkal ambon lumayan geus sakitu ge. Terus salat eta ngarasa hina berarti salat ya, puasa nurut ka perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditambahan sing ade. Ya'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sinyarah maraneh kabesanya na Gusti Allah teh sangat pisan pohara pisan nyiksa na ka musuhun anu ngamusuhan ka Gusti Allah anu teu nurut ka Gusti Allah mimiti teu percaya bahwa Allah pangeran atawa percaya-percaya na mangan haju nakal daek mabok daek korupsi daek zina kabelah dieuna atuh teu daek salat teu daek puasa nayalah sing hade Allah teh syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim kanyahukeun ku anjeun bahwasanya na Gusti Allah teh maha hampura li auliyaihi ka para kakasihna rahim muntur maha welas ka para kakasihna kakasih Allah teh jelema nu nurut jasa secara syariat nurut jasa melalui tarekat nyana teh niti kana hakikat geus jadi kakasih Gusti Allah zahiran wa batinan Allah maha hampura boro-boro keur benerna dina syariat keur salahna ge ieu geus dihampura bae ku Gusti Allah aya jelema kadeuleuna teh salat-salat kadeuleuna kumata urang padahal atehna mah keur babarengan jeung Gusti Allah tapi wali Allah nyana geus wali Allah teh aya nu wali dina syariat kakasih Allah teh eta geus sarua aya anu kakasih Allah teh syariat jeung hakikatna nu jelas mah dua-duanana ia adalah menang ghafur menang rahim asal urang nurut ka perintah Allah ngalaksanakeun perintah-perintah Allah urang teh kakeunaan ku ayat ghafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan urang kabehan dihampura dipake kaulas ku Gusti Allah sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab.